الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، نواصل الحديث عن هداية سورة الفاتحة. وفي لقاء الأمس تحدثت عن الصراط المستقيم وعن بعض النقاط المتعلقة بهذا الصراط، ووعدت في هذا اللقاء أن يكون الحديث عن التحذير من الخروج عن صراط الله المستقيم. فأقول أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم أن الشيطان لا يزال بالعبد حريصا على إخراجه من صراط الله المستقيم بإحدى طريقين، إما طريق الشبهة أو طريق الشهوة. فالشبهة يصل من خلالها الإنسان إلى الحدث في الدين والبدعة، والشهوة يصل من خلالها إلى ارتكاب المعاصي والمحرمات. الشيطان يحتال على الإنسان ويمكر به ويكيد له ويخطط لإخراجه من صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، ويدرس حال الإنسان وميولاته وأي طريق أقرب إلى الخروج عنده، هل هو طريق الشبهة أو طريق الشهوة. كما قال بعض السلف إن الشيطان يشام القلوب، بمعنى أنه ينظر إلى ما يميل إليه الإنسان، فإذا وجد فيه تمسكا بالدين وحرصا عليه اجتهد في إخراجه من الدين من جهة الشبهة، لا يزال معه يقلل التدين والطاعة التي هو عليها ويهون من شأن العبادة التي يقوم بها، فيبدأ يشدد على نفسه ويشدد على غيره إلى أن يخرج عن صراط الله المستقيم. وأما الآخر الذي في إيمانه ضعف، فإن الشيطان يأتي من جهة الشهوات، الخروج عن صراط الله المستقيم إما عن شبهة وإما عن شهوة. إذا كان الخروج عن شبهة فهذا فساد في العلم، وإذا كان عن شهوة فهذا فساد في العمل. ودين الله تبارك وتعالى الذي هو صراط الله المستقيم صلاح في العلم والعمل. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلماء: أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا تحقق هذان كان العبد سائرا على صراط الله المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh para sahabatnya. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pada pengajian kita kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang lalu tentang faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Dan pada pertemuan kemarin, Syekh telah menjelaskan tentang makna siratul mustaqim dan juga beberapa poin yang berkaitan dengan hal itu. Dan Syekh telah menjanjikan, insya Allah pada pertemuan kita kali ini, beliau akan menjelaskan tentang peringatan keras kepada seorang hamba ya, agar tidak keluar dari siratullahi al-mustaqim. Ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan musuh kita senantiasa semangat dan berusaha untuk mengeluarkan kita dan mengeluarkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan memiliki dua senjata untuk mengeluarkan seorang hamba dari jalan yang lurus. Yang pertama dengan menggunakan syubhat, dan yang kedua menggunakan syahwat. Dengan senjata syubhat, maka setan berusaha menjadikan seorang hamba untuk terjerumus dalam bid'ah, ya. Terjerumus dalam bid'ah, dalam perkara agama, dan dengan menjadikan syahwat sebagai perantara untuk menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa berbuat hilah, berbuat makar, tipu daya, ya. Dan dia meletakkan perencanaan yang matang untuk bisa mengeluarkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan mempelajari kondisi suatu seorang hamba. Setan mengetahui hamba ini seperti apa, manusia ini seperti apa, si fulan itu condongannya kemana. Ya. Mana jalan yang mudah untuk menjerumuskan dia dalam agar keluar dari jalan yang lurus. Apakah dengan perantara syubhat ataukah dengan syahwat, setan paham akan hal itu. Ya. Karena dia pelajari betul tentang kondisi seorang hamba. Oleh karenanya, seorang sebagian salaf mengatakan, inna syaitan yusammul qulub. Artinya apa? Syaitan itu memperhatikan pada hati manusia, memperhatikan kecenderungan manusia. Apa yang bisa menjerumuskan dia? Jika syaitan melihat ternyata seorang hamba, ya, memiliki tamasuk, ya, dia itu kuat dalam memegang agama, agamanya bagus, dan bahkan bersemangat dalam beragama, maka syaitan berupaya agar dia keluar dari jalan yang lurus dengan cara menggunakan senjata syubhat. Kenapa? Karena orang sedang dihadapinya syaitan kali ini termasuk berpegang teguh dengan agama. Tidak mungkin syaitan menjerumuskan dia dengan syahwat, tapi dengan menggunakan syubhat. Sehingga syaitan melemparkan syubhat dalam hatinya, sehingga seakan-akan dia merasa bahwasanya ketaatan yang dilakukan adalah perkara yang sepele. Ya. Kenapa? Karena dia semangat beribadah. Sehingga dia pun merasa ketaatan yang dia lakukan adalah perkara yang sepele. Sehingga akhirnya dia pun menemehkan ibadah yang dia lakukan. Kemudian dia mulai bersikap ekstrim terhadap dirinya. Bersikap keras terhadap dirinya. Dan akhirnya dia pun bersikap ekstrim terhadap selain dia. Bersikap ekstrim terhadap orang lain. Sehingga akhirnya dia pun keluar dari jalan Allah yang lurus. Adapun model manusia yang lain, kalau syaitan melihat orang tersebut memiliki iman yang lemah, ya, maka syaitan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dengan menggunakan senjata syahwat. Ya. Oleh karenanya, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba bisa keluar dari jalan Allah yang lurus, dari siratal mustaqim. Kalau tidak dengan syubhat, maka dengan syahwat. Dan syaitan lebih tahu akan hal itu. Ketahuilah para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang hamba keluar dari jalan siratal mustaqim karena syubhat, maka ini menunjukkan ada kerusakan dalam ilmunya. Dan jika seorang keluar dari jalan Allah siratul mustaqim karena syahwat, menunjukkan bahwasanya amalannya tidak beres. Dan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dia merupakan siratul mustaqim, yaitu adalah lurusnya baik dalam ilmu maupun dalam amalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan binil haq, agama yang benar. Para ulama mengatakan, ay bil ilmin nafi' wal amal salih. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Maka jika ada seorang hamba terdapat dua hal ini, dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal yang salih, maka tentunya dia sedang berjalan di atas siratul mustaqim. Wasabaqa أن أشرت في حلقة ماضية إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جمع بين العلم والعمل. العلم النافع يهتدي به الإنسان إلى طريق الخير، والعمل الصالح يمضي به في طريق الخير رفعة وعلوة. والشيطان يريد خروج العبد إما بفساد علمه أو بفساد عمله. فإذا فسد العلم يصبح الإنسان ضالا، وإذا فسد العمل يصبح الإنسان مغضوبا عليه. ولهذا قال جل وعلا في تمام السورة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم فسدوا في العمل، والضالون فسدوا في العلم. ولا يسلم الإنسان من غضب الله ومقته وعقابه إلا إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم وثبت عليه، فلم يخرج عنه لا بشبهة ولا بشهوة. وطريق الشهوات باب خطير على الناس، يخرج من خلاله كثيرون عن صراط الله المستقيم اتباعا للهوى ولدعاة الشهوات الذين تباروا وتنافسوا في صد الناس عن الخير وإيقاعهم في الرذائل والمحرمات، من خلال مجلات كثيرة جدا، من خلال مجالات كثيرة جدا، عن طريق القنوات الفضائية، وعن طريق شبكة الانترنت العنكبوتية، وعن طريق المجلات الهابطة، وعن طريق كثير، وعن طرق كثيرة متعددة. واسمع أيها الأخ الكريم في هذا المقام متأملا متدبرا قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تميلوا عن صراط الله المستقيم وعن الجادة السوية. فهناك فئة من الناس متبعون للشهوات يريدون من غيرهم أن يميلوا إلى الشهوات ميلا عظيما مثل ما مالوا هم إليها، بحيث لا يبقى ذلك منحصرا فيهم فقط. ولهذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. لأن من يقع في حبائل الشهوات وتلوث بلوثتها لا يريد أن يكون وحيدا في مجتمعه فريدا في قومه، بل يريد من غيره أن يكون معه على نهجه. ولهذا ينشط في رواية من هو سالم لجره والميل به إلى سبيل الشهوات. ومن هنا أخذوا ولا سيما في زماننا هذا يتفننون بعرض وسائل الشهوات واصطياد الناس وابتزاز أموالهم وإيقاعهم في حبائل الشهوات المحرمة واللذائذ الباطلة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها وحذرهم منها. لذا يجب على العبد أن يكون على حذر من المعاصي ومن الآثام ومن الدخول فيما يغضب الرب العظيم. وهذه السورة المباركة تهديك بإذن الله جل وعلا إلى البعد عن هذه الرذائل، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة أعظم أركانها الفاتحة، كما ثبت في الحديث القدسي المتقدم ذكره: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الفاتحة صلاة، لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يتدبر الإنسان فيها ويتفكر ويتأمل في كلام الله، ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الصلاة، فإنها تهدي العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى صراط الله المستقيم. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah lalu bahwasanya Syekh pernah menjelaskan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas salat subuh beliau berdoa dengan doa yang sangat agung, yaitu: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amal yang diterima, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Maka ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang bermanfaat maka seorang bisa terantarkan kepada jalan kebaikan. Dan dengan amalan soleh, dengan amal yang soleh, maka akan menambah derajat seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ingin mengeluarkan seorang hamba dari siratul mustaqim dengan merusak ilmunya atau dengan merusak amalannya. Jika seorang hamba ilmunya rusak, artinya apa? Dia tidak memiliki ilmu. Kemudian dia nekat beribadah, maka dia akan menjadi tersesat. Dan jika seorang hamba memiliki ilmu akan tapi amalannya rusak, maka jadilah dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya syaitan menghendaki seorang hamba kalau tidak rusak ilmunya, rusak amalannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menutup surat Al-Fatihah ya dengan firman-Nya: "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rusak dari sisi amal. Dan orang-orang yang sesat, mereka rusak dari sisi ilmu. Maka seorang hamba tidak akan bisa selamat dari murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bisa selamat dari kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bisa selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali jika dia berjalan di atas siratul mustaqim dan tegak di atas jalan tersebut, tidak keluar dari jalan tersebut baik dengan syahwat maupun dengan syubhat. Ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang mengantarkan seorang kepada syahwat ya, sangatlah luas dan sangat banyak modelnya. Dan kita dapat betapa banyak manusia yang keluar dari siratul mustaqim karena mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Dan ketahuilah bahwasanya para da'i ya, yang menyeru kepada syahwat sangatlah banyak. Orang-orang yang menyeru kepada syahwat, mengajak manusia untuk tenggelam dalam syahwat sangatlah banyak. Bahkan mereka berlomba-lomba ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari mangsa sebanyak-banyaknya. Mereka bertanafus ya, berlomba-lomba agar bisa mencari mangsa sebanyak-banyaknya, dan agar bisa menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbuatan-perbuatan yang hina dan rendah. Kita dapati ternyata sarana-sarana untuk bisa menyebarkan syahwat ini sangatlah banyak. Di antaranya dengan menggunakan parabola, qanawat fadaiyah, ya, dengan menggunakan channel-channel yang ada di parabola yang isinya penuh dengan kerusakan. Demikian juga dengan cara menggunakan internet, ya, dengan cara menggunakan internet yang juga berisi dengan banyak syahwat nafsu dan syahwat yang tersebar di internet. Kemudian juga dengan menggunakan majalah-majalah yang berisi kerusakan, baik hal-hal yang mengubah syahwat dan yang lainnya. Dan masih terlalu banyak sarana-sarana yang digunakan oleh para da'i penyeru kepada syahwat. Banyak sarana yang mereka gunakan. Mereka ingin agar kita keluar dari siratul mustaqim, ya, dan untuk condong kepada syahwat dengan kecondongan yang sebesar-besarnya. Kita dapati betapa banyak orang yang memuja syahwat, menyembah syahwat. Mereka ingin bukan cuma mereka saja yang menyembah syahwat. Mereka ingin seluruh manusia juga seperti mereka. Mereka ingin menginginkan kita kaum muslimin, ya, yang istiqamah, yang berada di atas jalan yang benar. Mereka ingin kita juga seperti mereka, terjerumus dalam syahwat, memuja syahwat. Oleh karenanya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Waddat zaniyatu law zanatin nisa'u jami'an." Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang wanita pezina berangan-angan agar seluruh wanita juga berzina seperti dia, ya. Karena seorang yang telah terjerumus dalam jebakan syahwat, ya, dan telah terkotori dengan syahwat tersebut, dia tidak ingin sendirian di kampungnya, di masyarakatnya, tidak ingin sendirian dia kotor. Dia ingin seluruh orang juga kotor seperti dia, ya. Dia ingin seluruh orang juga kotor seperti dia. Dia tidak ingin dihina sendirian. Dia ingin seluruh orang terhina dan terkotori dengan syahwat sebagaimana dia. Bahkan dia begitu semangat berusaha untuk menjerumuskan seorang muslim yang lurus agar rusak seperti dia, agar kotor seperti dia. Oleh karenanya, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati mereka para pemuja syahwat, mereka bertafannun, ya, mereka benar-benar lihai dan ahli dalam menggunakan sarana-sarana yang bisa menjerumuskan orang dalam syahwat. Mereka juga ahli dalam menjebak kaum muslimin, menjebak manusia, ya, agar mereka semua terjebak dalam jebakan syahwat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, wajib bagi setiap hamba agar berhati-hati, ya, berhati-hati dari terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang merupakan akibat dari pemujaan terhadap syahwat. Jangan sampai seorang akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki ilmu namun tidak beramal sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah, surat yang penuh barakah ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada seorang hamba agar dia bisa terlepas dari kejelekan-kejelekan dan syahwat dan maksiat-maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah hamba dari perbuatan keji dan dari kemungkaran. Dan kita ketahui bahwasanya, ya, salat yang paling agung, yang rukun yang paling besar dalam salat adalah Al-Fatihah, ya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi niswain." Aku telah membagi salat, ya, antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah Al-Fatihah. Jadi dinamakan Al-Fatihah adalah sholat, karena Al-Fatihah merupakan rukun yang paling agung dalam sholat. Akan tetapi, ketahuilah bahwasanya sholat yang bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran adalah sholat yang dimana seorang hamba tatkala mengerjakannya, dia mentadaburi apa yang dia baca. Dia merenungkan apa yang dibaca. Ya, dia merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi tatkala dia merenungkan Al-Fatihah, surat yang sangat agung yang merupakan rukun yang paling besar dalam salat. Barang siapa yang tatkala salat kemudian merenungkan dan menghayati makna dari kandungan surat Al-Fatihah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan tetap terjaga dalam siratal mustaqim. Wa idza kana ayyuhal ikhwatul mustami'un al-mu'min يقرأ كل يوم متدبرا اهدنا الصراط المستقيم، ثم حدثته نفسه بالخروج عن هذا الصراط بشهوة أو بلذة أو فعل محرم، فإنه سيمتنع ويكون مع نفسه في مجاهدة، وسيحرص على أطرها ومنعها وردها عن الدخول فيما حرم الله أو عن الخروج عن صراط الله المستقيم، عملا بقول الله: فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمعاصي التي نهى الله عباده عنها على قسمين: كبائر وصغائر. قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، وسيلقاه في موازين سيئاته يوم القيامة. ولهذا قال جل وعلا في الآية أخرى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا أحصى ذلك كله كما قال: أحصاه الله ونسوه، فاللذة المحرمة تفنى وتنتهي في وقتها، ولكن الذي يبقى عواقبها السيئة، كما قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يقول أحد السلف: إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في خلق زوجتي وخلق دابتي، وهذه من الأمور التي في الدنيا، أما التي في الآخرة فهي أعظم وأخطر. والله عز وجل مدح عباده المؤمنين باجتناب الكبائر وعدم الوقوع فيها في آيات كثيرة في كتابه، منها قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا يحتاج السائر على صراط الله المستقيم إلى أن يكون على علم ومعرفة بالكبائر لأجل الحذر منها، فيعرف الكبيرة والعقوبة المترتبة على فعلها والآيات والأحاديث الواردة في التحذير منها، فإن هذا العلم بإذن الله يهديك إلى مجانبتها وعدم الوقوع فيها. والمؤلفات في هذا الباب كثيرة، وإن من أحسنها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وقد أحسن فيه وأفاد مؤلفه رحمه الله وعرض الكبائر وعلق تعليقات نفيسة جدا يحتاج إليها كل مسلم. وذكر رحمه الله في الكتاب قول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن عدد الكبائر: أهي سبع؟ قال رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب. قال الذهبي رحمه الله: صدق والله، لأن الأمور التي حرمها الله على عباده وتوعدهم على فعلها وهددهم إذا وقعوا فيها كثيرة ليست سبعا ولا عشرا ولا عشرين. ثم أخذ يعدد في كتاب الكبائر ما يزيد على السبعين كبيرة، ويذكر مع كل كبيرة جملة من أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن تقرأ الكتاب كاملا وتتعرف على هذه الكبائر بنية اجتنابها والبعد عنها، وتسأل الله عز وجل أن يعيدك من الوقوع في شيء منها لتكون من السائرين على الصراط المستقيم بدون اعوجاج. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin membaca setiap hari dengan penuh penghayatan dan dengan penuh tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, dia baca dengan penuh penghayatan, maka jika kemudian timbul dalam dirinya syahwat, ya, yang mengajak dia untuk keluar dari jalan yang lurus, syahwat yang menghias dan mengiming-imingkan pada dirinya dengan kelezatan, bahwasanya jika dia melakukannya dia akan peroleh kelezatan, jika dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah maka dia akan mendapatkan kelezatan, demikian syahwat terus menggodanya, jika timbul dalam dirinya hal tersebut maka dia akan ingat, dia akan sadar, ya. Kenapa? Karena dia tatkala baca firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dia baca dengan penuh penghayatan, ya. Bagaimana dia minta jalan yang lurus kemudian dia tunduk kepada syahwatnya? Maka dia akan berusaha untuk menolak godaan syahwat tersebut, ya. Dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak keluar dari jalan Allah yang lurus. Sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan baginya jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Oleh karenanya barang siapa yang berusaha bermujahadah untuk menolak godaan syahwatnya, maka Allah akan selamatkan dia. Ketahuilah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat yang Allah larang hamba-hambanya untuk mengerjakannya, ada dua model maksiat. Ada yang merupakan kabair, dosa-dosa besar, dan ada yang namanya saghair, dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dan setiap yang besar, setiap yang kecil maupun yang besar telah tercatat. Yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik dosa besar maupun dosa kecil, telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut akan menemui balasan dosa-dosa tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mereka orang-orang kafir tatkala di akhirat kelak mereka berkata, "Ya wailatana, celaka kita. Kitab apa ini? Sama sekali tidak meninggalkan catatan meskipun dosa kecil maupun dosa besar kecuali telah tercatat dalam kitab ini. Kitab apa ini?" Wajadu ma amilu hadira, maka mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan selama di dunia nampak di hadapan mereka, tercatat dalam kitab tersebut. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabb engkau tidak akan mendzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh yang dilakukan oleh hamba, baik dosa besar maupun dosa kecil. Allah berfirman, "Ahsahullahu wa nasuh." Allah mencatatnya, Allah meliputinya, dan mereka telah melupakannya. Meskipun kita telah lupa dengan maksiat yang telah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, ingatlah, Allah tidak lupa dan Allah catat dan akan nampak bagi kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya hanya kita dapatkan, hanya diperoleh oleh seorang yang bermaksiat tatkala itu saja. Kemudian setelah dia merasakan kelezatan tersebut, maka kelezatan tadi akan sirna dan hilang. Oleh karenanya, yang tersisa hanyalah akibat dampak yang buruk. Seorang penyair berkata, "Tafnal ladzatu mimman nala safwataha min al-harami wa yabqa al-khizy wal-'ar." Ya. Kelezatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat itu akan sirna, ya. Kelezatan yang diperoleh dari keharaman itu akan sirna, yang tersisa hanyalah kehinaan dan aib celaan. Tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha, la khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Dan yang tersisa hanyalah akibat dampak buruk, ya. Dan tidak ada kebaikan pada sebuah kelezatan yang dibalik dari kelezatan tersebut adalah api neraka. Oleh karenanya perhatikan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf pernah berkata, "Inni la uznibu dzamt fa ara dzalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi dabbati." Seorang salaf berkata, "Saya melakukan sebuah dosa. Kemudian saya lihat dampak dosa saya tersebut pada perangai istriku dan perangai tungganganku, ontaku." Dia sadar tatkala dia bermaksiat, dia dapati ternyata akhlak istrinya, perangai istrinya berubah, jadi buruk. Demikian juga onta yang dia tunggangi juga berubah perangainya. Kenapa? Dia tahu akibat dari maksiat yang dia telah lakukan. Ya. Ini padahal merupakan akibat di dunia, balasan di dunia. Belum lagi, ya, balasan yang akan diperoleh seorang hamba pelaku maksiat di akhirat kelak, tentunya a'zam wa akhtar, lebih besar lagi dan lebih berbahaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya kaum mukminin yang telah menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dalam ayat yang banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil, sungguhnya Rabb engkau sangat luas ampunannya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan dari perbuatan-perbuatan keji, dan jika mereka marah mereka memaafkan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang telah dilarang kalian dari melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian dalam tempat yang mulia. Oleh karenanya para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berjalan di atas siratal mustaqim, dia butuh untuk mengetahui apa sih dosa-dosa besar tersebut agar dia bisa menjauhinya, ya, agar dia tidak terjebak dalam dosa-dosa besar tersebut, kemudian dia akan mendapati akibat dari dosa-dosa tersebut baik di dunia maupun di akhirat. dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dalam rangka memperingatkan akan bahaya dosa-dosa besar sangatlah banyak. Oleh karenanya kita berusaha memiliki ilmu untuk mengetahui apa sih dosa-dosa besar tersebut. Dan tulisan-tulisan, ya, buku-buku yang menjelaskan tentang jenis-jenis dosa besar tersebut sangatlah banyak. Dan di antara buku yang paling bagus yang menjelaskan tentang jenis-jenis dan macam-macam dosa-dosa besar adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Berjudul Al-Kabair, yang artinya dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Dia telah menjelaskan tentang dosa-dosa besar, kemudian dia beri ta'liqat, yaitu keterangan-keterangan yang sangat indah, yang berkaitan dengan dosa-dosa tersebut, yang setiap kita seorang muslim butuh untuk membaca buku ini. Oleh karenanya, di awal buku ini, Al-Imam Az-Zahabi membawa sebuah perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya tentang jumlah dosa-dosa besar, ahiyya sab'un, apakah dosa-dosa besar itu jumlahnya 7? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya ila sab'in aqrab. Sungguhnya jumlah dosa-dosa besar itu lebih dekat dengan 70. Artinya jumlahnya dekat dengan 70, bukan 7. Kemudian Az-Zahabi berkata, shadaqallah, sungguh benar Ibn Abbas, demi Allah. Karena perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan atas hamba-hamba Allah, dan Allah mengancam dengan dosa yang besar, dengan hukuman yang berat bagi pelaku dosa besar, perkara-perkara tersebut sangatlah banyak. Bukan jumlahnya 7, dan jumlahnya juga bukan 10, dan juga bukan 20. Kemudian akhirnya Al-Imam Az-Zahabi mulai menyebutkan dosa-dosa besar tersebut satu per satu, dan ternyata lebih dari 70 dosa besar yang beliau kumpulkan. Oleh karenanya, apa yang beliau tulis sangatlah indah. Beliau menyebutkan setiap dosa besar disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat diharapkan bagi setiap kita untuk membaca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Kita baca dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mengetahui mana sih dosa-dosa besar yang kita dituntut untuk menjauhinya. Kemudian tatkala kita baca, kata Syekh, ingat, kita baca dengan niat untuk menjauhinya, bukan hanya sekedar untuk sebagai wawasan pengetahuan, tapi dengan niat untuk menjauhinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari dosa-dosa besar tersebut. Walihada ينبغي على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه، لأن من أساسيات السير على صراط الله المستقيم العلم بالهدى لتفعله وتقوم به، والعلم بالباطل والمحرم لتتقيه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يحذر الأمة من كبائر الذنوب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، أي احذروها يا أمة الإسلام: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه النصيحة العظيمة. فنصح عليه الصلاة والسلام أمته وبين لهم وهداهم إلى صراط الله المستقيم كما أمره الله عز وجل، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أما الثلاث الأول من هذه التي حذر منها عليه الصلاة والسلام فهي في قوله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. كم هو جميل بالإنسان أن يحاسب نفسه الآن وهو في الدنيا في دار العمل قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في دار الجزاء. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. Oleh karenanya para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya belajar, ya, belajar dan bertafaqquh fid din, ya, karena di antara pondasi yang harus dipijak oleh seorang hamba dalam menempuh siratul mustaqim yaitu dia harus memiliki ilmu dan agar bisa dia amalkan. Kemudian juga dia harus mengetahui tentang hal-hal yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia jauhi. Ya. Kita harus mengerti mana sih dosa-dosa besar agar kita bisa jauhi. Kalau kita tidak mengerti tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita terjerumus dalam hal-hal tersebut. Oleh karenanya, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari bahaya dosa besar sambil menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh-contoh dosa-dosa besar tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Nabi suatu saat, "Wahai kaum muslimin, jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan." Apa itu? Asyirka billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, dan sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali kalau ada hak. Kemudian aklar riba, makan hasil riba, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahf, dan lari tatkala dari medan pertempuran. Wa qadfal muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita mukminat yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Wahai para sahabatku, maukah aku kabar kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. "Maukah aku kabarkan kepada kalian? Maukah aku kabarkan kepada kalian? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar?" Mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." "Tentunya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah," berbuat syirik kepada Allah, "wa uququl walidain," dan durhaka kepada kedua orang tua. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri, padahal sebelumnya beliau dalam keadaan berbaring. Setelah itu beliau duduk. Tadinya beliau berbaring, kemudian beliau duduk sambil berkata, "Ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur," ya. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulanginya, "Ketahuilah perkataan dusta." Perkataan dusta ini termasuk dosa yang paling besar, perkataan dusta. Rasulullah SAW mengulang-ulanginya terus sampai-sampai para sahabat berkata, "Laitahu sakat," seandainya Nabi diam. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan akan bahaya dusta. Kemudian juga dari sahabat Salamah bin Qais al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah berkata dalam haji wada, kata Nabi SAW, "Ala innama hunna arba." Ketahuilah wahai umat Islam, ada 4 perkara yang aku larang kalian untuk melakukannya. Allah tusyriku billahi syai'a, ya. Jangan sampai kalian berbuat syirik kepada Allah. Jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ada alasan yang benar. Wa la taznu, dan jangan kalian berzina. Wa la tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Lihatlah para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya dan menjelaskan kepada mereka dan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus sebagaimana merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ila Allahi tasirul umur. Jalan yang lurus itu jalannya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 perkara, yang pertama yang diingatkan oleh Rasulullah SAW akan bahayanya, ya, yaitu kesyirikan kepada Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan berbuat zina, ini telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah menyebutkan dan sifat-sifat ibadur rahman diantaranya yaitu mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berdoa kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak, dan mereka tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukannya, ya, berbuat kesyirikan dan membunuh jiwa serta berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahu li'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan akan dilipat gandakan dosa tersebut. Adanya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal di neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal dan melakukan amalan saleh, maka mereka lah orang-orang yang Allah akan rubah kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh indah jika seorang hamba, ya, menghisab dirinya tatkala dia masih di dunia sebelum dia akhirnya menuju akhirat. Hisab dirinya, hisab amalannya di dunia ini sebelum dia mendapatkan hasilnya, dia memanen apa yang telah dia lakukan selama ini, selama dia tanam di dunia ini, dia panen di akhirat kelak. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhiratu muqbilatan." Dunia telah pergi menjauh, adapun akhirat datang mendekat. Itulah sifat dunia. Dunia ini semakin kita tinggalkan dan kita sekarang sedang menuju ke akhirat. "Wa likulli wahidatin minhumā banūn." Dan setiap masing-masing dunia itu ada pengikutnya dan akhirat juga ada pengikutnya. "Fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian penuntut akhirat, pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, jadi penuntut dunia. "Fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Hari ini dunia, sekarang ini dunia kita adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab. Dan ghadan, dan esok hari di akhirat, yang ada cuma hisab, tidak lagi ada amalan. Ayuhal ikhwatul mustami'un al-kiram, qad bayyana ahli al-'ilm nushan li hadhihi al-ummah ما تميز به الكبيرة من غيرها. فإذا ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا فنهى عنه وأعقبه بإخبار بأنه غضب على صاحبه أو لعن صاحبه أو أعد لصاحبه النار فهذا من الكبائر. كذلك إذا ذكر له حد في الدنيا بأن يقتل فاعله أو أن يرجم أو أن يجلد أو أن تقطع يده ونحو ذلك، وكذلك ما يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذا كله يدل على أن الأمر كبير. وهذه الضوابط أشار إليها الذهبي وغيره من أهل العلم في المصنفات التي خصصت في بيان الكبائر. فإذا تفقهت في هذا الباب وعرفت الكبائر وعرفت أنها كثيرة وعرفت أيضا حد الكبيرة ووقفت على النصوص التي هي التحذير من الكبائر، يصبح عندك بإذن الله عز وجل في هذا الباب علم يسلمك الله تبارك وتعالى به من الوقوع في هذه العظائم ومن ارتكاب هذه الشناعات. فهذا باب لا بد من حرص العبد عليه ليكون من السائرين على صراط الله المستقيم بدون انحراف أو اعوجاج. وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم أجمعين بالبعد عما حرم الله وأن يوفقنا لفعل ما أمر. Para ulama telah menjelaskan dalam rangka memberikan nasihat kepada umat ini, mereka telah menjelaskan apa yang bisa membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil, ya. Bagaimana seorang hamba bisa mengetahui kalau ini dosa besar dan bukan dosa kecil, ya. Para ulama telah menjelaskan hal tersebut. Jika Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu perkara, kemudian dilarang perkara tersebut, setelah itu kemudian Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu mengabarkan bahwasanya Allah murka akan hal itu, ya. Murka akan pelakunya, atau Allah melaknat pelaku maksiat tersebut, atau Allah menyiapkan bagi pelaku maksiat tersebut api neraka, maka ini semua merupakan dosa besar, ya. Ya, jadi kalau kita dapati suatu dosa Allah melaknat, ya, atau Allah murka, ya, atau Allah api neraka bagi pelaku ini, itu semua merupakan dosa besar. Demikian juga kalau disebutkan bahwasanya barang siapa melakukan dosa ini akan mendapatkan hukum had, ya, di dunia, misalnya dibunuh, ya, atau dirajam, atau dicambuk, atau dipotong tangannya, Ini semua menunjukkan bahwasanya perkara itu merupakan dosa besar. Demikian juga kalau Nabi SAW berkata, laisa minna, bukan dari golongan kami, itu juga merupakan dosa besar. Jadi seluruh dosa yang diikutkan dengan penyebutan ini, apakah dilaknat atau dimurkai oleh Allah, apakah disiapkan api neraka, atau dapat hukum had, baik dibunuh, dirajam, atau dicambuk, atau dipotong tangannya, atau Nabi berkata, laisa minna, bukan dari golongan kami, maka itu semua merupakan dosa besar. Dan kaidah ini telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dan juga ulama lain dalam buku-buku mereka yang dikhususkan tentang penjelasan tentang dosa-dosa besar. Jika kita telah paham akan hal ini dan paham apa itu dosa-dosa besar, dan kita dapati bahwasanya dosa-dosa besar ternyata banyak, ya, dan juga kita paham bahwasanya apa itu definisi dosa besar, dan kita telah melihat dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengingatkan bahayanya dosa besar, maka tentunya kita punya ilmu yang alhamdulillah yang bisa dengan izin Allah akan menyelamatkan kita dari terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut, ya. Dalam agar kita tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba harus semangat dalam mempelajari hal ini, mempelajari apa itu dosa-dosa besar, untuk mengetahui apa itu dosa-dosa besar, ya, agar dia bisa tetap berjalan di atas siratul mustaqim tanpa dan tidak berpaling dan tidak menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita anugerah dan memberikan kita petunjuk agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi sami' al-kareem, idza akramaka Allah جل وعلا بالبعد عن هذه الكبائر، فانظر الموعود الكريم والمدخل العظيم الذي أعد الله لك. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فقيد سعة المغفرة باجتناب العظائم، وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قيل في المدخل كريم الجنة، وقيل كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة، وكل سعادة يحظى بها العبد في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا لا بد في الكبيرة من توبة، وأما الصغائر فإن الحسنات تمحوها بإذن الله، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن الحسنة لا تمحو السيئة الكبيرة، لأن الكبيرة لا بد أن تتوب منها. عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، أي الكفار، ولكن الناس، يقصدون أهل الكبائر، ولكن ناس منكم أي أهل الإسلام أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله تعالى إماتة، فإذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة يكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، لأن هذه المعلومة وهي أن الحبة تنبت في حميل السيل، يعني يحملها السيل إذا جاء يطفح ثم تنبت على جنبتي الوادي، هذه معلومة لا يعرفها إلا أهل البادية. هذه أيها الإخوة الكرام حال أهل الكبائر من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب والغش والغيبة والنميمة وغيرها من الكبائر. أليس من الجدير بنا الآن ونحن في الحياة أن ننظر في هذه الكبائر ونعرفها ونحذر منها، ونسأل ربنا جل وعلا أن يبعدنا عنها، لا أن نستمر في هذه الحياة الدنيا متغافلين وكأن الأمر لا يعنينا ولا يهمنا، إلى أن يداهم الإنسان أجله ثم يلقى الله بهذه الآثام والجرائم العظام. فالواجب على المسلم أن ينصح نفسه وأن يتقي ربه وأن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jauh dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, maka perhatikanlah janji yang indah yang Allah janjikan kepada orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Rabb engkau luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Dijauhkannya seorang dari dosa-dosa besar. Oleh karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya dari Allah? Apa janji Allah? "Nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. "Wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dan kami akan masukkan kalian dalam tempat yang mulia. Disebutkan bahwasanya makna dari tempat yang mulia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan juga dalam pendapat yang lain bahwasanya mudkhalan karima artinya setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, serta setiap kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, itulah janji Allah. Allah akan berikan kebaikan dan akan berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang menjauhkan diri mereka ya dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jtunibal kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu salat lima waktu ya antara satu dengan yang lainnya, kemudian antara salat Jumat dengan Jumat yang pekan berikutnya, dan antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain jika dikerjakan dengan baik, puasa dengan baik, maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya dengan syarat apa? "Idza jtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dijauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya dosa besar, barang siapa yang terjerumus dalam dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bertobat. Adapun dosa-dosa kecil, maka bisa meskipun seorang tidak bertobat, maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba tersebut banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan hasanat, maka hasanat yang dia kerjakan tadi akan menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan membuat sirna keburukan-keburukan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'dhi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan jika kalian melakukan dosa, maka ikutkanlah dosa tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa yang kalian lakukan. Akan tetapi, kebaikan tidak bisa menghapus dosa besar. Dosa besar itu harus seorang bertobat dari dosa besar. Tidak cukup dengan melakukan kebaikan. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wa la yahyaun." Bahwasanya penduduk neraka yang mereka adalah penduduk neraka tersebut ya, "fa innahum," yaitu orang-orang kafir, "fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Mereka tidak mati dan juga tidak hidup dalam api neraka karena mereka disiksa dengan siksaan yang sangat besar. "Walakin nasun minkum," adapun kalian para pelaku dosa besar dari umat Islam, "asabathumun nar," ya, ditimpa dengan dibakar dengan api neraka, "bidzunubihim," karena dosa-dosa yang mereka lakukan atau karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. "Fa amatahumullahu ta'ala imatah," nanti akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan mereka, "hatta idza kanu fahaman udhina bisyafa'ah," tatkala para pelaku dosa besar disiksa dalam api neraka dan mereka sudah jadi gosong, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi izin untuk memberi syafaat, untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. "Fi abihim dabaira dabair," maka mereka dikeluarkan dari api neraka sekelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok dikeluarkan. Ini tadi pelaku dosa besar yang telah dibakar oleh Allah sehingga menjadi gosong ya, dikeluarkan oleh Allah dari syafaat Allah sedikit demi sedikit. "Fabussu ala anharil jannah," kemudian mereka pun dilemparkan dalam sungai-sungai yang ada di surga. "Summa qila ya ahlal jannah afidhu alaihim fayamtuna nabatal hibbati takunu fi hamilis sail." Maka dikatakan kepada ahlul jannah untuk mengambil mereka, akhirnya mereka pun tumbuh kembali. Yang tadinya sudah gosong, sudah rusak, akhirnya tumbuh kembali seperti biji-biji yang dibawa oleh sungai, kemudian biji-biji tersebut terlemparkan di pinggir-pinggir sungai, akhirnya tumbuh kembali menjadi pohon yang indah. Itulah yang dialami oleh pelaku dosa besar. Tatkala sahabat mendengar hal ini dari Nabi SAW, seorang sahabat berkata, "Ka'anna Rasulullah SAW qad kana fil badiyah." Seakan-akan Nabi SAW pernah hidup di desa. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa yang akan-akan yang pernah terjadi di desa. Karena Rasulullah mengatakan orang yang dibakar pelaku dosa besar, yang dibakar dalam api neraka, itu seperti biji-bijian yang dibawa oleh sungai, kemudian biji-biji tadi terlemparkan di pinggiran sungai, akhirnya tumbuh kembali. Yang ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali para penduduk desa. Itulah nasib orang-orang pelaku dosa besar. Baik melakukan zina, ya, ataupun pencurian, ataupun durhaka kepada kedua orang tua. Nasib mereka seperti itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjadi gosong. Meskipun nanti akhirnya akan dilemparkan ke dalam sungai di surga dan akan tumbuh kembali. Demikian juga pelaku dusta, pelaku ghish, ya, tukang curang, ya, suka menipu orang lain, wal ghibah, kemudian yang suka menggibah orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan saudaranya, namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin. Ini seluruhnya merupakan dosa-dosa besar yang pelakunya terancam dengan siksaan api neraka. Oleh karenanya, bukankah kita tatkala mengetahui hal ini, kita sekarang hidup di dunia, dan kita mengetahui tentang dosa-dosa besar tersebut, dan kita tahu akan bahaya dosa besar tersebut, maka hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhkan kita dari dosa-dosa tersebut. Dan jangan sampai kita melangsungkan hidup kita di atas kehidupan dunia ini dalam keadaan lalai. Kita terus tenggelam dalam dosa-dosa besar. Seakan-akan ini tidak jadi masalah. Seorang terjun dalam dosa besar seakan-akan tidak akan ada yang terjadi di balik ini. Ingatlah bahwasanya ancaman sangatlah banyak terhadap pelaku dosa besar. Ya. Jangan sampai dia lalai, lupa bahwasanya dosa besar itu akan bawa malapetaka. Dia terus lalai dalam dosa besar, terhanyut dalam dosa-dosa besar, dalam kemaksiatan, tiba-tiba datang ajal menjemputnya. Ya, tiba-tiba datang ajal menjemputnya tanpa dia sadari. Kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dengan badan terlumuri dengan dosa-dosa dan terlumurkan dengan kotoran-kotoran dosa-dosa besar. Maka wajib bagi seorang Muslim untuk menasihati dirinya sendiri agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma ayuhal ikhwatu al-kiram, nakhtimu بإيقاظة مهمة وتنبيه عظيم، ألا وهو أن الإنسان مهما كان، عليك أن تعلم أيها الإنسان، مهما كان ذنبك عددا أو نوعا فإن الله يتوب على من تاب. ولهذا لا يجوز لأحد منا أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله، بل عليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. والله يغفر الذنب لمن تاب منه مهما عظم. وانظر إلى هذا النداء المبارك في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن الخير الإنسان والنصح لنفسه أن يتق الله عز وجل وأن يبادر إلى التوبة من الذنوب كلها وأن يجاهد نفسه على ذلك. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kemudian para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhir pengajian kita kali ini, ya, Syekh akan mengingatkan dengan perkara yang sangat penting harus kita ketahui bersama, bahwasanya betapapun besar dosa yang kita lakukan, betapapun banyak jumlahnya, ya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat orang-orang hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun dari para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar, untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang hamba jika melakukan dosa besar, melakukan dosa, segera dia bertobat kepada Allah. Segera dia kembali kepada Allah yang Maha Sayang kepadanya. Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa bagi hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar dosanya, betapapun banyak dosanya. Lihatlah bagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan yang penuh barokah, seruan yang menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, terjerumus dalam dosa-dosa, terjerumus dalam dosa-dosa besar, terjerumus dalam syahwat, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya, ia merupakan sebuah kebaikan yang sangat besar jika seorang hamba menasihati dirinya sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat dari dosa-dosa, dari seluruh dosa yang dia lakukan. Kemudian dia berjihad bersungguh-sungguh agar menjaga dirinya tidak terjerumus kembali dalam dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami. "Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa babu at-taubah ayyuhal ikhwatul mustami'un maftuhun أمام الإنسان ولا ينقطع إلا بأحد أمرين: إذا غرغرت الروح وعاين الإنسان الموت، لأن توبة مشاهد الموت مثل توبة فرعون عندما أدركت الغرق فهي مردودة، ولا تقبل التوبة أيضا إذا طلعت الشمس في مغربها، لأن الناس إذا رأوها آمنوا جميعا، والتوبة حينئذ لا تنفع. فالتوبة التي في الغيب هي النافعة، وعلى كل واحد منا أن ينصح لنفسه وأن يقبل على الله عز وجل تائبا منيبا، وأن يحرص على الثبات على هذا الصراط المستقيم. والخلاصة أيها الإخوة الكرام أن من أساسيات الثبات على الصراط المستقيم الحذر من الكبائر، ويتطلب أمورا عدة كالعلم بالكبائر ومعرفتها، كما يتطلب مجاهدة النفس على البعد عنها والحذر من الوقوع فيها والتوبة مما سلف وكان، وفوق هذا كله الاستعانة بالله تبارك وتعالى على السلامة منها والثبات على الاستقامة. والله تبارك وتعالى وحده المعين والموفق والهادي إلى صراطه المستقيم. ولا يزال للموضوع صلة الكلام على هدايات سورة الفاتحة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. Ketahuilah bahwasanya pintu taubat terbuka seluas-luasnya di hadapan seorang hamba yang berdosa. Dan pintu taubat tidak akan tertutup kecuali pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika ruh sudah berada di kerongkongan dan seorang hamba telah melihat kematian datang di hadapannya, taubat orang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taubat seorang yang di hadapannya ada maut sama seperti taubatnya Firaun. Kita tahu Firaun tatkala akan tenggelam, dia mengatakan, "Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Namun Allah tidak akan menerima taubatnya. Kelama tatkala dia telah akan tenggelam baru dia bertobat. Di hadapan dia maut kemudian bertobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat orang seperti ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, jika matahari telah terbit dari arah barat. Tatkala itu semua orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun taubat tatkala itu tidak ada faedahnya, ya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat tatkala seorang bersendirian kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat yang paling bermanfaat, ya. Dia merenungkan dosa-dosanya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar di radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaknya berusaha menasihati dirinya sendiri dan berusaha untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita berusaha untuk tetap tegak di atas siratal mustaqim. Dan kesimpulan dari pengajian kita kali ini, bahwasanya di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang tetap tegak di atas siratal mustaqim, yaitu dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dan seorang bagaimana bisa menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar? Maka dia harus mengetahui apa sih dosa-dosa besar tersebut. Dia harus tahu apa sih dosa-dosa besar tersebut. Dia tahu apa sih hukuman-hukuman bagi dosa-dosa besar tersebut. Kemudian dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut dan agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Kemudian barang siapa yang sudah terjerumus dalam dosa besar, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dari ini seluruhnya, hendaknya dia beristianah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di atas keselamatan dan agar tetap bisa tegak di atas istiqamah. Demikian saja para pendengar Radio Roja, apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini dan penjelasan tentang faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah masih tersambung. InsyaAllah beliau akan sampaikan lagi pada pekan depan. Demikian saja, kalau ada yang bertanya kami persilahkan. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة. إخوات الإسلام أعزني الله إياكم. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung dengan Syekh di malam hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk selanjutnya kami berikan satu kesempatan yang pertama dari penelpon, dan mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Abu Fatih di Lubang Buaya. Alhamdulillah, silakan Pak. Assalamualaikum Syekh. Demikian panjang lebarnya Syekh menerangkan tentang satu surat di Al-Fatihah itu, dan kami merasa terkadang sering tiap kali sholat kami mengucapkannya, tapi hanya mengucapkan, tidak mentadaburnya ke dalam hati-hati kami. Yeah. Yang kami takutkan adalah kami seperti orang khawarij, dan kami minta nasihatnya Syekh agar surat Al-Fatihah yang tiap kali dibaca di dalam sholat itu meresap ke dalam setiap amal perbuatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Pak Abu Fatih. Silakan. Terima kasih. فنحن دائما نتغافلين عندما نقرأ في أصفاتنا، دائما نكرر الفاتحة بدون تدبر، ونرجو نصيحة من الشيخ حتى عندما نقرأ الفاتحة في صلواتنا نتدبر في معانيها حتى يكون له ثمرة في العمل. هذا السؤال الذي طرحه السائل سؤال يدل على خير في السائل، وأعتقد أنه أيضا يتردد في نفوس كثير من المستمعين والمستمعات. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن العناية بتدبر القرآن له ثمرته العظيمة، وربنا جل وعلا أنزل القرآن لتتدبر آياته، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: فلا يتدبرون القرآن. وإذا كان هذا مطلوبا في القرآن كله، فكيف الشأن بأعظم سورة في القرآن، السورة التي نقرأها في اليوم والليلة فرضا 17 مرة؟ فلا شك أن هذه السورة العظيمة المباركة حري بكل واحد منا أن يعنى بتدبرها، وهي مليئة بالدروس والفوائد والعبر والعظات النافعات. ولعل في هذا اللقاء واللقاءات السابقة واللقاءات الآتية بإذن الله سبحانه وتعالى ما يعيننا جميعا على حسن التدبر لهذه السورة المباركة العظيمة. Syekh menjelaskan bahwasanya soal yang disampaikan oleh penanya ini menunjukkan akan baiknya si penanya, bahwasanya si penanya ingin hal yang baik bagi dirinya. Dan Syekh yakin bahwasanya pertanyaan ini juga timbul dalam banyak hati para pendengar. Ya, setiap kita tentunya ingin bisa mentadaburi ayat yang kita baca dari Al-Quran yang kita baca, dan tidak diragukan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tadaburi, untuk kita ayati maknanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: afala yatadabbaruna Al-Qur'an, tidakkah, kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad penuh barakah untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Kalau Al-Quran seluruhnya diperintahkan kita untuk mentadaburinya dan memiliki keutamaan yang agung tatkala seorang mentadaburi Al-Quran tersebut, apatah lagi mentadaburi surat Al-Fatihah yang dia merupakan a'zamus suwar, merupakan surat yang paling agung yang harus kita tadaburi, dan setiap kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya tentunya kita berusaha untuk bisa tatkala baca Al-Fatihah dengan penuh hayatan. Tidak ada jalan lain untuk bisa mentadaburi dengan baik kecuali kita berusaha memahami maknanya satu demi satu. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh dari pengajian-pengajian yang lalu dan juga pengajian hari ini, dan insya Allah pengajian-pengajian pada pekan-pekan berikutnya, itu merupakan perkara yang bisa membantu kita untuk mentadaburi Al-Fatihah, mentadaburi surat yang sangat agung ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mentadaburi ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami berikan kesempatan dari penelpon kembali. Yang kedua ada saudara Mu'alim di Jakarta Utara. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Syekh, tadi dijelaskan tentang salah satu dosa besar yaitu tentang riba. Ini ada permasalahan. Ada seorang dulu itu dia bekerja sedangkan gaji itu disasur lewat bank. Dulu seseorang itu tahu bahwa gaji itu punya riba, tapi dipikirain kalau dia ambil gaji itu disisain, akhirnya dia suatu saat lupa. Ya akhirnya tabungan itu dikuras habis. Ya. Gimana cara mengeluarin riba yang telah mencampur dari uang pokok tersebut? Ya. Nah, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. أخذ راتب بكامله مع الفوائد، مخلوط مع الفوائد، ما حكم الرجل هذا؟ ولم تدع إلى ذلك، لا يدري كم الفوائد. الأمر في مثل هذه الحال أن الإنسان إذا تاب فليس له إلا رأس ماله، أما الأمور والأموال الزائدة على رأس المال والتي جاءت عن طريق الربا فهي أموال خبيثة. وأهل العلم ينصحون في مثل هذا المقام أن تصرف في الأمور الممتهنة مثل تعبيد الشوارع وبناء الحمامات والمراحيض والأشياء الممتهنة لأنها أموال خبيثة. Saya menjelaskan ya, pertanyaan saya tidak begitu jelas, akan tetapi saya menjelaskan kaidah jika seorang memiliki harta yang halal kemudian tercampur dengan harta yang haram, misalnya jika dia menyimpan uangnya di bank riba kemudian dia juga mengambil bunga dari uang riba tersebut, maka ya jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang merupakan hak dia cuma hartanya saja tanpa uang riba. Adapun bunga-bunga riba yang dia peroleh maka hendaknya dia keluarkan, dia bebaskan dirinya dari uang riba tersebut. Bunga-bunga riba tersebut. Para ulama menjelaskan cara membebaskan diri di uang riba tadi. Uang riba tadi adalah uang yang buruk, khabisah, malun khabis, uang yang buruk. Maka digunakan untuk perkara-perkara yang juga ada nilai sisi penghinaan pada perkara-perkara tersebut. Contohnya seperti digunakan untuk membuat jalan, ya. Jalan yang rusak diperbaiki atau untuk buat misalnya jembatan atau untuk buat yang selalu dilewati orang atau seperti membuat WC-WC umum, maka uang-uang tadi dimanfaatkan untuk hal-hal ini karena dia adalah uang yang buruk ya. Baik, jazakumullahu khairan. Kemudian kami angkat pertanyaan yang berasal dari pesan singkat dari saudara Saadi di Ciledug. Untuk yang pertama, Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah cara bagi masyarakat awam membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil dan hal-hal yang bersifat syubhat? Demikian, jazakumullahu khairan. Syekh mubayyinil awam tafriq bainal kaba'ir wal saghair. ما تم شرحه في هذا اللقاء يساعد في هذا الباب، وذكرت ضابط الكبيرة عند أهل العلم ونقلت كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإذا عرفت الكبيرة فما لم يبلغ حدها من الذنوب فهو من الصغائر. ويمكن لطالب العلم أن يحرص على كتاب الكبائر للذهبي. وبالمناسبة الآن نوجه دعوة لأخي فواز وأرجو أن يعمل بها سريعا، وهي أن يترجم كتاب الكبائر للإمام الذهبي من قبل أحد طلبة العلم، ترجمة صوتية في هذه الإذاعة. نعم. المباركة إذاعة رجاء. نعم جزاك الله. Saya menjelaskan bahwa apa yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh tentang definisi dalam pengajian kita tadi, Syekh menjelaskan tentang definisi dari kabirah, dari dosa-dosa besar, ya, tentang definisinya yang tadi insya Allah bisa didengarkan kembali tentang penjelasan Syekh. Dan selain daripada itu merupakan dosa-dosa kecil yang tidak sampai pada derajat dosa besar, maka dia merupakan dosa-dosa kecil. Dan seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya dia berusaha untuk membaca Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tadi saya telah menukil perkataan Imam Az-Zahabi tentang definisi dosa-dosa besar. Dan saya mengajak, meminta kepada Fawaz, ya, untuk menerjemahkan Kitabul Kabair dengan suara dan didengarkan bagi kaum muslimin di Radio Roja, ya. Semoga dilaksanakan. Wa aydan uhibban unabbih, ila anna li شرح صوتي على كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مجالس عديدة، فيمكن أيضا أن يستفاد منه عند ترجمة الكتاب ونقل معانيه إلى الإخوة في هذه الإذاعة المباركة. ونأتي بهذا إلى ختام لقائنا، سائلين الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan perlu diketahui para pendengar Radio Rojak sekalian, Syekh punya syarah penjelasan tentang Kitabul Kabair, ya, pernah beliau jelaskan panjang lebar tentang Kitabul Kabair, ya, ceramah beliau. Dan barang siapa ingin menerjemahkan buku ini, mungkin bisa mendengarkan ceramah beliau sehingga bisa mempermudah penerjemahan buku tersebut dan bisa mengambil faedah-faedah dari ceramah yang beliau sampaikan. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan pada pengajian kita kali ini bisa kita amalkan, bukan cuma hanya sebagai wawasan dan pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang segera bertobat tatkala melakukan dosa-dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa bisa istiqamah di atas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.